Istri bekerja di luar rumah, campur baur laki perempuan, sudah dinasehati, tidak mau, bagaimana hukumnya? Disitulah arti kepemimpinan. Rijal qawwamu, tadi sayyid, majikan. Kamu tahu arti tuan, tahu arti kabir, pemimpin. Artinya dia yang ngatur. Lakukan, jangan lakukan, tinggalkan ini, ambil yang ini boleh bagimu, ini tidak boleh. Di situ arti dari seorang suami. Di saat berhadapan di persimpangan jalan, istrinya mau ke kiri, kamu inginnya ke kanan, kan deadlock di sini, nggak ketemu. Wah, aku ingin tetap kerja. Padahal di situ ikhtilaf, campur, mungkin enggak boleh bercadar, mungkin begini, mungkin begitu. Kemungkaran banyak di situ. Kamu inginnya enggak boleh, kamu di rumah saja, jaga anak-anakmu, begini begitu. Di situ arti suami. Kalau kamu biarkan, berarti pemegang kendali istrimu. Istrimu yang memimpin keluarga ini. Istrimu yang menjadi majikan, istrimu yang menjadi pembesar, istrimu yang jadi nakoda, penentu arah. Kamu harus ngalang ikuti dia. Berarti kamu bukan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Ya sudah. Tentukan dengan bijak. Nasihat sudah nasihat dengan baik tentukan. Sekarang perkaranya adalah ketetapan. Ini bukan sekedar nasihat, tapi perintah dari seorang suami kepada istrinya yang harus anti taati. Tidak boleh kerja. Keluar dari situ. Resign. Mundur dari pekerjaan itu. Aku ini keluar. Tidak ada tawar menawar. Ini keputusanku. Aku pemimpinmu, aku imammu. Nah, di situ arti dari seorang suami. Dia yang tentukan sekarang. Bukan urusan tawar-menawar sekarang. Tentunya sampaikan dengan cara yang arif dan santun, dengan akhlak. Sampaikan itu kepada istrimu. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin.